Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba'. Innaka anta ala kulli shay'in qadir. Ukhsirna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, merindu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kepada kita bimbingan dan memberikan kepada kita kekuatan untuk meniti jalan yang Allah ridhai. Dan semoga Allah senantiasa menjaga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kita bisa berkumpul, bergabung dalam program kemuliaan. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan kita mempunyai ikatan perkumpulan yang mulia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kelak kita berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan memulai hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari dengan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-226. Hadis yang 226. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Tidaklah memasukkan seseorang ke surga itu amalnya. Amal seseorang tidak menjadikan seseorang itu masuk surga. Orang tidak masuk surga karena amalnya. Orang tidak masuk surga karena amalnya. Qalu, para sahabat Nabi bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalmu? Qala, wala ana, dan aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi, kecuali orang tersebut mendapatkan karunia Allah dan rahmat Allah baru menjadi ahli surga. Orang tidak menjadi ahli surga karena amalnya, akan tapi menjadi ahli surga karena karunia Allah dan rahmat Allah. Maka di saat Nabi mengatakan wala anta menabungi wala ana, dan aku pun tidak termasuk orang masuk surga karena amalnya ini, jangan difahami salah seperti ada sebagian orang yang salah paham. Hadis ini seolah-olah menunjukkan Nabi bukan ahli surga. Oh enggak, Nabi tidak bercerita kalau dirinya bukan ahli surga. Nabi menceritakan bahwasanya aku ini menjadi ahli surga bukan karena amalku. Aku menjadi ahli surga karena keutamaan Allah, karunia Allah dan rahmat Allah. Nabi adalah ahli surga. Imamnya ahli surga. dan Nabi jaminannya surga. Nabi jamin surga. Tempat Nabi surga tertinggi. Nah, ayat ini Nabi, dalam hadis ini Nabi menceritakan bahwasanya jangan sampai ada di antara kalian tertipu dengan amalmu. Dan ini sudah dibahas dalam hikmah yang pertama. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsan raja' inda wujudiz zalali, di situ juga disinggung, kami hadirkan bahwa orang tidak boleh mengandalkan amalnya. Jangan mentang-mentang sudah beramal lalu seolah-olah sudah punya tiket untuk masuk surga. Oh tidak, engkau masuk surga karena karunia Allah, karena kemurahan Allah. Kemudian ada yang bertanya setelah itu, lalu apa artinya amal? Oh, amalmu itu adalah bukti kalau kamu itu patuh kepada Allah. Jadi kita beramal karena kita hamba Allah. Kalau ada orang yang berkata, aku tidak mau beramal kalau begitu, berarti kamu tidak menyadari kalau dirimu hamba Allah. Kalau dirimu bukan hamba Allah, jangan minta surga Allah. Selesai. Kamu percaya kepada Tuhanmu Allah? Iya. Kamu mengaku sebagai hamba Allah? Iya. Kemudian Allah menyuruhmu apa? Nyuruh sholat. Sholat. Dan engkau melakukan sholat karena engkau menjalankan perintah Allah, karena engkau menjadi seorang hamba, hamba Allah. Urusan surga babnya beda. Akan tapi Allah yang maha kasih, kalau melihat hambanya yang patuh, tentu Allah akan berikan imbalan kepada hamba tersebut adalah keindahan, kebaikan dan kemuliaan di sorga. Yang jelas bahwasanya kita tidak boleh mengandalkan amal kita, seolah-olah kalau punya amal kita langsung beres masuk surga. Tidak, kita masuk surga karena karunia Allah, karena kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal kita. Akan tapi kita beramal karena kita adalah hamba Allah, dan kita diciptakan di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah dan beramal. Dan beramal. Kemudian Allah sudah berjanji, kalau kamu beramal akan diberi kebaikan, kamu beramal di surga. Jadi Allah memberikan surga kepada hambanya yang beramal baik, bukan karena amalnya dia itu adalah untuk menjadi surga. Allah memasukkan seorang hamba, Allah menginginkan hambanya ini masuk surga. Kemudian setelah Allah menginginkan hambanya masuk surga, dan keinginan Allah itu dari dahulu dan dahulu, maka hambanya yang dikatakan hamba yang Allah jadikan ahli surga, Allah beri pekerjaan-pekerjaannya ahli surga, amalnya amal ahli surga. Ada orang yang salah paham nih, memahami hadis ini seolah-olah kalau begitu amal enggak penting. Loh, kok amal enggak penting itu bagaimana? Amalmu itu adalah pembuktian dari dirimu kalau dirimu itu adalah hamba Allah yang patuh kepada Allah. Dan amalmu itu secara otomatis, jika engkau mengakui dirimu sebagai hamba Allah, kalau engkau mengakui dirimu adalah hamba Allah, Allah Tuhanmu yang maha kuasa, yang maha kuasa untuk memberikan kenikmatan, maha kuasa untuk menghukum hambanya, kalau memang kamu benar-benar yakin Tuhanmu Allah, maka amal ibadah ini sudah menjadi suatu yang harus terjadi padamu karena keyakinanmu. Kenapa? Dengan keyakinanmu kepada Allah, Allah memerintahkan. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah menjadi hambanya Allah. Kita bicara tentang pegawainya seorang bos. Kalau memang kamu meyakini itu bosmu, di saat memerintahkan angkat barang, pasti kau angkat. Kalau tidak, kurang ajar kau. Kan begitu. Ini dengan manusia. Loh, kamu katanya bekerja dengan bosmu. Kalau sudah kamu bekerja dengan bosmu, ya patuh dong. Termasuk budak. Kalau ada seorang budak, budaknya manusia, maka dia harus patuh dengan tuannya. Sementara kita adalah budaknya Allah, hamba Allah yang sesungguhnya, maka amal itu adalah satu keharusan, satu yang pasti terjadi kepada seorang yang menyatakan dirinya adalah seorang hamba, hamba Allah. Maka kurangnya amal kita, kurangnya taat kita kepada Allah, karena kesadaran akan kehambaan kita ini adalah mulai keropos. Sehingga muncul sifat yang jelek, sombong, sombong, sombong, sombong, sehingga bisa mengaku menjadi tandingannya Allah. Muncullah Firaun, muncullah Namrud, muncullah Abraha, dan seterusnya. Kenapa? Dia tidak merasa dirinya hamba Allah, bahkan merasa dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini berbahaya sekali. Maka semakin seorang hamba itu menyadari dan merasakan dirinya adalah hamba Allah, maka akan tampak dari perilakunya semakin patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan surga di sini, karena dirinya seorang hamba Dan ingat, hamba Allah terkasih tempatnya di mana? Allah sudah nyiapkan hamba-hamba yang patuh adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memasukkan surga seorang hamba karena kasih sayang Allah, bukan karena amalnya. Selesai. Fasaddidu wa qaribu. Karena itu saddidu, berusahalah kau untuk melakukan kebaikan. Wa qaribu, dan lakukanlah kebaikan itu adalah dengan qaribu, itu adalah yang sedang-sedang, maksudnya apa? Yang nyaman, yang mudah. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan itu ada aturannya, tidak boleh dengan hawa nafsu. Kalaupun ada orang yang bangun malam ingin melakukan sholat malam, maka sholatlah malam dan engkau harus memperhatikan tentang fisikmu. Jangan mentang-mentang lagi ngerti pahalanya sholat malam lalu sholat malam, malam ini saya akan sholat 1000 rakaat. Dijamin besok tidak sholat lagi. Karena apa? 1000 rakaat pagi-pagi ngantuk, di kantor ngantuk. Akhirnya besok mau bangun malam lagi, kata setan, kamu ingat enggak kemarin? Apa setan? Sholatmu capek enggak? Capek, ya sudah tidur saja. Makanya di dalam beramal baik pun kita harus menimbang. Di samping semangat tinggi harus ada, akan tapi harus kita menyesuaikan. Waqtikul ladzi haqqin haqqah, matamu punya hak untuk tidur, jasadmu harus istirahat. Dan bahkan Nabi pun juga tidak senang jika ada orang memaksakan sampai dia nanti menjadi bosan. Sebab setan akan masuk kepada manusia agar lari dari kebaikan adalah dijadikan orang itu berlebih-lebihan dalam beribadah, sehingga ibadah itu semuanya jadi capek. Sehingga salah satu istri baginda Nabi Muhammad SAW itu membuat satu pengikat kain ditaruh di tiang. Lalu Nabi bertanya, ini tali apa ini? Tali pengikat ya Rasulullah, untuk apa? Ummul Mukminin, salah satu dari istri Nabi, salah satu dari istrimu ya Rasulullah, jadi kalau ngantuk diikat tangannya biar gak ngantuk, biar terus bisa ibadah. Nabi mengatakan, turunkan. Kalau orang ngantuk hendaknya istirahat, jangan dipaksakan untuk beribadah. Sebab kalau nanti ngantuk berdoa pun bisa saja yang semestinya minta kebaikan lalu dia minta kejelekan. Nah, mestinya minta baik menjadi minta jelek. Ini berbahaya. Maka hendaknya dalam melakukan kebaikan itu saddidu wa qaribu. Lakukan kebaikan, akan tapi kita harus tidak berlebih-lebihan sampai orang itu capek dan melakukan kebaikan menjadi berat baginya. Kemudian wala yatamannayanna ahadukumul mauta, dan jangan sekali-kali ada di antara kalian itu berangan-angan minta mati, pengen mati. Ada orang saya mau mati saja. Oh, loh, kayak kebanyakan amal kamu itu. Ketahuilah bahwasanya jika engkau adalah orang yang berdosa, kalau mati ketahuilah setelah, kalau seandainya orang berdosa banyak masalah di dunia ini, kemudian kau putus asa mau mati, ketahuilah alam barzah lebih pedih lagi daripada siksa di dunia. Maka makruh minta mati itu, kayak kebanyakan amal. Kecuali memang dalam minta matinya begini, ya Allah, jika kematian baik untukku maka matikanlah aku. Itu pun tidak dihimbau kita minta seperti itu. Bahkan langkah baiknya kalau kita minta, ya Allah panjangkan umurku dalam kebaikan, ketaatan. Sebab Nabi sudah mengatakan sebaik-baik orang itu kalau umurnya panjang dan amal solehnya banyak. Pangkatnya tinggi, umurnya panjang, amal soleh. Kebalikannya adalah orang yang paling jelek adalah orang yang umurnya panjang, jahat. Waduh, banyak. Maka di sini minta mati gak boleh. Jangan minta mati. Dunia sempit. Ada yang mau pergi ke ruang angkasa lagi, aneh-aneh itu. Semacam itu. Orang stres macam-macam. Ada stres bunuh diri, ada pergi ke ruang angkasa, sumpek di dunia katanya, ada ya. Masyaallah hasilnya. Baik. Imma muhsinan. Kalau memang orang yang minta mati itu ternyata orang baik, jangan minta mati. Semoga panjang umur karena kamu baik. Fala'allahu ayyazdada khairan. Dengan umurmu yang tambah berarti amalmu juga tambah. Dalam keadaan baik pun enggak boleh minta mati loh ya. Jika kamu anda adalah seorang yang soleh, masya Allah ibadahnya masya Allah, jangan minta mati. Minta panjang umur, sebab semakin banyak amalmu semakin tinggi pangkatmu. Imma muhsinan, kalau kamu orang baik. kemudian kamu minta panjang umur, fala'allahu mungkin dengan umurmu yang panjang itu yazdadu khairan, ayyazdada khairan, tambah kebaikanmu. Wa imma musian, kalau memang dirimu orang jahat, mau minta mati, langsung hukuman di alam barzah. Kalau mau imma musian, kalau ternyata dirimu orang yang jahat, fala'allahu ayyazta'tiba, mungkin dengan umur panjang ini kesempatan bagimu untuk minta maaf dan minta ridho kepada Allah. Apapun bentuknya, jangan minta mati deh. Minta mati. Apalagi mematikan diri, bunuh diri, neraka jahanam. Baik. Ini adalah yang kita bisa hadirkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya minta mati adalah makruh. Tapi kira dirama putus asa bisa babnya haram, seolah Allah tidak bisa menyelesaikan permasalahanmu. Jangan minta mati sekali lagi. Mintalah panjang umur. Kalau dirimu orang baik berarti amalmu semakin banyak, dan jika dirimu orang jelek semoga dengan umur panjang ada kesempatan untuk bertobat. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung pada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين أم إلى أن قال الحكمة العاشرة حكمة ينكسب له الأعمال سوار قائمة الأعمال سوار قائمة وأرواحها وجود السر وجود سر الإخلاص فيها عمل itu adalah suar, gambar zahir, qaimatun, yang ada, yang dihadirkan. Artinya amal itu harus kamu berbuat, tapi arwahuha, rohnya amal itu, rohnya saripati, intinya terpenting dari amalmu itu adalah sirrul ikhlasi fiha, sir rahasia keikhlasan, adanya keikhlasan di dalam amalmu tersebut. Suwarun qaimatun, ada ikhlas, ada amal, tapi amal dulu dong baru ngomong ikhlas. Tidak punya amal bicara ikhlas, ikhlas apanya? Sedekah enggak pernah ngomong ikhlas, sholat enggak pernah ngomong ikhlas. Makanya al-a'malu, amal dulu. Suwarun qaimatun, tegakkan amalmu. Ini langkah pertama untuk mencari ridho Allah adalah beramal dulu. Amallah, berbuatlah engkau. Lakukan sholat, puasa, sedekah, mengabdi kepada orang tua, nyambung silaturahim dan seterusnya. Itu amal yang qaimatun, harus dihadirkan. Akan tapi ketahuilah bahwasanya semua dari amalmu ini tidak akan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada rohnya, yaitu ikhlas. Roh amal adalah ikhlas. Ikhlas adalah beramal karena Allah. Ikhlas adalah berbuat, melakukan kebaikan tidak ingin dilihat oleh manusia. Melakukan kebaikan bukan karena ingin disanjung manusia, akan tapi melakukan kebaikan karena hanya ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penghancur ikhlas adalah namanya riya. Inna akhfafa ma akhafu al ummati as-sirkul ashar. Yang paling aku takutkan kepada umatku itu adalah sirik tersembunyi. Ala wa huwa ar-riya, yaitu ar-riya. Riya itu adalah syirik tersembunyi. Kelihatannya khusyuk beribadah kepada Allah, tak taunya adalah dia khusyuk sholat karena di sampingnya adalah calon mertua. Kan kacau. Biar sekedar diterima. Nah, musibah ini. Berbuat bukan karena Allah. Terbetik di hatinya amal bukan karena Allah. Dan yang menghancurkan keikhlasan namanya riya-riya. Riya, masya Allah. Riya itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Paling aku takutkan terjadi kepada umatku adalah adanya syirik tersembunyi tadi. Syirik tersembunyi, syirik kecil, yaitu riya dan dosa. Riya itu adalah akibatnya dua. Pertama adalah menjadikan amal tidak diterima. Yang kedua menjadi sebab kita berdosa. Dua. Ada dosa, hanya dosa saja. Ini amal tidak diterima. Yang kedua, menjadi sebab kita dosa. Dan riya itu adalah halus sekali. Seorang kadang tidak menyadari dirinya riya. Bahkan kalau ada seorang merasa dirinya ikhlas, maka ikhlasnya, kalimat, maka kalau ada seseorang melihat keikhlasan di dalam dirinya, maka sebetulnya dia perlu membenahi keikhlasannya. Kalau ada orang merasakan melihat keikhlasan di dalam dirinya, maka sesungguhnya dia harus membenahi keikhlasannya. Akan tetapi orang ikhlas yang sesungguhnya, kalau memang dia berbuat hanya karena Allah, dan itulah mukhlas dan mukhlis, orang yang ikhlas. Ikhlas ada amal ya, ada macam amal itu, ada yang amal namanya riya. Amal dilakukan dengan riya, yang riya adalah amal kita itu ingin dilihat oleh selain Allah, itu riya. Bahasa lain adalah membesarkan amal kita di mata manusia karena kita ingin sanjungannya atau balasan dunia atau pangkat atau penghargaan. Apakah gelar itu pahlawan dan sebagainya, itu riya. Riya adalah berbuat baik akan tapi ingin kebaikan itu dilihat oleh manusia, bukan karena Allah. Dan ini bisa terjadi kepada seorang alim, bisa saja terjadi kepada seorang mujahid jihad di jalan Allah yang sesaat-saat bilang Allahu Akbar, bisa saja terjadi kepada orang dermawan. Bahkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim menceritakan Rasulullah tentang pertama kali nanti neraka akan dinyalakan adalah untuk seorang yang mati dalam medan laga. Waktu ditanya, kau ngapain kau perang itu? Karenamu ya Allah, kadzibta, kau dusta. Kau berperang itu hebat di medan laga paling jago di depan karena kamu hanya ingin dikenang oleh manusia bahwa engkau adalah seorang pahlawan pemberani, dan engkau sudah disanjung oleh manusia di dunia sana, kau mencari surga dari manusia, masuk nerakaku sana. Allah. Yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an. Masya Allah, menghafal Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, fikih, oh segala macam difahami, masya Allah. Ditanya oleh Allah, ditunjuk tentang nikmat-nikmat dari Allah, dan dia kenal nikmat itu, lalu ditanya, kau berbuat itu semua karena apa? Aku menghafal Quran, belajar ilmu agama, jadi kiai, jadi ustaz karenamu ya Allah. Ha, bohong, Allah Maha tahu. Kau menjadi ustaz, menjadi seorang alim hanya pengen dipandang sebagai orang yang paling hebat, alamah, orang paling alim, dan dikiaikan, disanjung, cium tangannya bolak-balik dan bangga dengan itu semuanya. Kau sudah mendapatkan pahala di dunia, yakni gajimu di dunia yaitu sanjungan manusia, di akhirat kau tidak dapat apa-apa, sana masuk neraka. Yang ketiga adalah seorang dermawan yang dia memang dermawan dan dermawan betul, akan tapi ditanya oleh Allah, untuk apa kau lakukan itu? Karenamu ya Allah, la kadzibta, kau dusta. Kau berbuat baik, sering bantu sana, bantu sini, bangun masjid sana, bangun madrasah sini, nyumbang pondok sana, nyumbang pondok sini, bantu fakir miskin sana dan yatim piatu di sini. Akan tapi itu semua hanya pengen disanjung oleh bangsa manusia. Kalau dia adalah seorang dermawan, maka dilemparlah orang itu ke neraka jahannam. Hadis Imam Bukhari meriwayatkan, hadis panjang, bermacam-macam redaksi ceritanya. Ceritanya intinya seperti itu. Artinya, riya itu bahaya sekali. Makanya semua hendaknya selalu koreksi. Dan jangan biasa kita menunjuk ke dada orang tentang riya, akan tapi urusan riya hendaknya kita biasa menunjuk ke dada kita sendiri. Adapun kepada orang lain hendaknya kita husnudzon kalau orang itu sudah melakukan keikhlasan. Dan hendaknya kita selalu mencurigai hawa nafsu kita yang selalu mengajari kita untuk tidak ikhlas. Hawa nafsu di dalam diri kita mengajari tidak ikhlas. Karena kita manusia senang disanjung, ada kebutuhan dunia, sehingga kebaikan yang dilakukan pun ada untuk kepentingan dunia mungkin. Kemudian ada gila pangkat, sehingga apa kebaikan yang dilakukan pun hanya untuk mendapatkan pangkat di dunia. Disitulah masuk namanya riya. Riya sangat halus. Dan jangan terlena, jangan sampai kita ini terlena sehingga tidak peduli, tidak menjaga hati kita. Riya itu halus, dijaga pun kadang masih nerobos masuk. Yang menjaga riya pun bisa masih kebobolan, apalagi yang tidak menjaga riya. Sebab riya itu dikatakan Nabi sangat lembut dan halus. Riya sangat lembut dan halus. Yang dikatakan syirik tersembunyi yaitu riya, Nabi menggambarkan begitu halus dan lembutnya riya itu, saking lembutnya orang enggak sadar, tiba-tiba sudah ada di dalam hatinya. Sampai dikatakan akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailati dhalma, Yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Gambaran dari Nabi SAW, lembut di atas lembut di atas lembut, tiba-tiba ada di hati kita. Semut saja kadang-kadang nongkrong di hidung kita, tidak tahu dari mana tadi. Kok tiba-tiba ada di hidung? Ah. Kapan jalan utama? Riya lebih halus dari itu semuanya. Maka waspadalah. Jangan sampai kita dibohongi oleh setan. Dan memang itu termasuk madakhil setan. Setan akan masuk kita itu dengan pintu 7 pintu. Dan setiap 7 pintu berkembangnya menjadi 70 pintu. Dan 7 pintu menjadi 700 pintu. Waduh, banyak. Di antara yaitu tadi, setan itu kalau mau melihat orang mau berbuat baik itu setan menghalangi. Enggak senang kalau ada orang mau berbuat baik. Wah, ini mau sholat, mau sedekah. Jangan sedekah, kata setan. Ngapain sedekah? Coba kamu gerak cari duit susah kok sedekah. Berapa juta kau mengasihkan? Ya, saya nyumbang 10 juta. 10 juta itu gaji karyawan 4 orang. Mau kau kasihkan? Kata setan. Iya juga sih, ngapain saya kasihkan? Rupanya ya, dia adalah seorang penuntut ilmu. Sedekah, jangan kau dikuasai oleh kekikiran. Akhirnya sedekah, setan nangis. Aduh, ini sudah aku larang sedekah, masih saja sedekah. Mundur setan. Mundur sesaat, mau maju lagi. Mundur, berpikir, apa kira-kira yang bisa aku jadikan sebab untuk dia terjerumus, apa ya? Mundur sejenak setan, setelah itu maju lagi. Oh, sedekah berapa kamu? 10 juta, kurang. Loh, kok jadi nyuruh sekarang? Jangan 10 juta, 100 juta. Maksudmu apa setan? Sudahlah, sedekah dulu yang banyak. Setelah sedekahnya banyak apa? Setan berbisik tuh. Enggak ada orang sedekahnya kayak lo. Itu paling banyak tuh. Kan mau yang lain, oh itu orang kaya aja cuma 15 juta. Ente 25 juta. Top kan ente. Oh iya juga lah, masuk ujub. Bangga iya, enggak ada kayak saya. Mulai ngerendahkan orang. Orang kaya apaan tuh? Nyumbangnya ke begitu. Ujub. Termasuk setelah itu masuk riya. Setelah itu apa? Kata setan, kasih tahu dong orang kalau kamu suka berbuat baik. Lihat aja tuh, kata setan. Ya biar mereka ngerti. Paling enggak biar niru, alasannya niru. Akhirnya kasih tahu juga. Masuk riya. Sehingga dia berbuat baik, masuk riya. Sama setan suruh. Kalau kecil susah riaknya. Yang sedekah 5 ribuan susah riya. Yang gede gampang riaknya. Karena apa? Kalau seandainya ikhlas, pahalanya gede banget. Maka setan paling takut kalau umat Nabi Muhammad ini, anak Adam ini, punya pahala lalu masuk surga. Paling benci setan. Maka pedulilah dengan rohnya amal, yaitu apa? Al-ikhlas. Perangi riya. Dan untuk merangi riya adalah dengan beramal. Kata qadhiyah, tarkul amal min ajlin nasir riya'u. Meninggalkan amal karena takut dilihat orang adalah riya. Jadi begini, urusan riya bukan berarti Anda harus meninggalkan pekerjaan. Jangan salah paham. Kalau sudah riya itu dosa, ngapain saya beramal? Daripada beramal saya riya, mending saya pelit. Wah, kacau. Kalau saya sedekah nanti riya dosa, mending pelit aja deh. Wah, ini bukan begitu. Pelit itu dosa gede. Bisa haknya orang zakat tidak dibayar, tidak peduli fakir miskin dan seterusnya, numpuk dunia. Akan tapi ketahuilah bahwasanya untuk memerangi riya adalah dengan amal. Kalau suatu ketika Anda tidak mau berbuat baik hanya karena takut riya, maka sesungguhnya Anda telah masuk wilayah riya yang sesungguhnya. Sebab meninggalkan amal baik karena takut riya adalah riya. Mau ke masjid? Kenapa kamu tidak mau ke masjid? Ah, kalau ke masjid nanti ketahuan orang. Oh, begitu. Pergilah ke masjid. Lawan itu setan sambil memerangi riya. Jadi memerangi riya adalah dengan amal. Kalau ada orang ingin memerangi riya tanpa dengan amal, ya enggak bisa dong. Agar kita terbebas dari riya itu caranya dengan beramal. Kalau orang tidak beramal, bagaimana dia memerangi riya? Enggak bisa. Harus, kalau orang ingin memerangi riya, beramallah, baru nanti kita memerangi riya. Sebab riya itu berada di amal. Enggak ada orang beri semprot tapi tidak mau bercocok tanam. Untuk ngapain? Tanam dulu baru siapin semprotnya, kan begitu. Biasanya ada hamanya. Hama ada. Riya itu adalah hama. Orang tidak cari hama tentunya. Orang mencari namanya amal. Arti apa? Kamu jangan mikir hama. Pikirlah amal dulu, setelah pikir amal baru dijaga agar tidak ada hama. Apa artinya orang mempelajari ilmu hama tapi tidak bercocok tanam? Bisa dimakan hamanya? Ya enggak ada. Beramallah, kemudian perangi ria. Tanam padi yang banyak, baru nanti bicara tentang semprot. Bicara semprot, nyemprot padi, ya kalau nyemprot hama begini, begini, begini. Enggak punya kebun, dapat panenan apa kamu nanti? Kalau kita bicara tentang ria, harus punya amal dulu. Ya, paham ya, kalau bicara tentang semprot obat, tapi enggak ada kebunnya, hayal tuh. Alhamdulillah, saya sudah mengumpulkan, mengoleksi semprot. Saya ke Amerika beli semprot anti hama, ke Jepang beli semprot anti hama paling canggih. Ente punya kebunnya, Pak? Enggak ada. Terus ente makan semprot? Ya enggak ada. Amal dulu baru nanti. Beramallah baru nanti sah kita bicara tentang riya. Maka jangan sampai takut riya menghalangi dirimu beramal. Bahkan cara memerangi riya, satu-satunya jalan adalah beramal. Melatih amal karena Allah dan tidak ingin dipandang manusia, maka itulah cara. Sehingga nanti terbakin terbiasa. Mungkin langkah pertama kita adalah masih riya. Di saat berbuat baik, kita masih kikuk, pengen dilihat orang. 10 juta yang pertama, pengen dilihat orang. Tapi karena dia sering 10 juta, gak perlu nyari orang lagi. Memang sumbangan pertama sering tolah toleh. Ada yang lihat gak nih? Oh, alhamdulillah ada yang lihat nih. Alhamdulillah lagi. Sudah riya, alhamdulillah. Akhirnya 10 juta berikutnya, sudah dapat ilmu dan 10 juta. Akhirnya sudah biasa dengan amal baik. Enggak pikir lagi manusia, yang dipikir adalah Allah, kerinduan kepada Allah, ikhlas karena Allah. Jadi beramallah. Maka di sini disebutkan al-amalu suwarun qaimatun. Amal baik harus sesuatu yang kau tegakkan. Harus al-ibadah. Ibadah yang banyak, sedekah yang banyak, terus itulah mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi agar sedekahmu itu juga benar-benar diterima oleh Allah, maka hadirkan rohnya, yaitu al-ikhlas. Rohnya adalah ikhlas, dan ikhlas itu adalah berbuat karena Allah. Dan agar itu ikhlas hanya karena Allah, singkirkan sesuatu yang selain Allah di balik harapanmu. Jadi tidak berharap, dan itu perlu proses, dan itu perlu namanya mujahadah. Bahkan dalam merangi riya pun kadang seperti riya. Makanya kita tidak boleh menuduh orang lain melakukan riya. Jangan sekali-kali Anda menuduh orang lain melakukan riya, sebab riya itu tersembunyi lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas tadi. Jadi riya itu sangat lembut. Lah kalau riya sangat lembut itu orang saja, karena dirinya sendiri Anda tidak tahu, bagaimana engkau tahu riyanya orang? Wah, hebat banget. Imam Ghazali mendatangkan satu riwayat dalam kitab Hidayatul Hidayah, bagaimana amal baik ini akan dibawa oleh malaikat. Malaikat yang membawa pun tidak tahu kalau ternyata amal ini adalah di kemasukan riya. Malaikat tidak mengerti kalau amal itu busuk dengan riya, dibawa ke malaikat selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya, sampai disampai kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dikembalikan, dilempar. Malaikat saja enggak tahu tentang riyanya seseorang. Malaikat tugasnya mencatat amal dan menyetorkan, ternyata Allah menolak. Lah kok kita sok tahu tentang riyanya? Wah, riya, ini riya, riya. Awas, jangan sekali-kali Anda mengatakan riya kepada orang lain, dan jangan sekali-kali Anda mengatakan ikhlas kepada amalku sendiri. Coba kalau ada orang mengatakan, oh, Masya Allah, benar loh ya saya melakukan itu ikhlas. Loh, ikhlas itu karena Allah, tidak usah kau sebut, Mbak. Tidak usah kau sebut kalau ikhlas. Lah kok ngomong, aku berbuat benar loh ya ikhlas. Loh, kau sebut-sebut. Ngapain kau sebut-sebut? Kan kedengaran sama aku nanti. Kalau ikhlas karena Allah, jangan kau sebut. Maka ingat, jangan sekali-kali kalau Anda menunjuk orang lain riya. Tapi kalau Anda ingin menunjuk riya, tunjuk dadamu sendiri. Agar senantiasa koreksi diri. Tapi kalau orang lain khusnudon, biarpun bentuknya riya, bisa saja itu adalah bukan riya. Karena kita tidak tahu hakikat amal yang dilakukan itu seperti apa. Karena tidak ngerti hatinya. Bahkan mungkin orang kelihatannya riya, ternyata dia adalah untuk merangi riya. Seperti yang pernah kita contohkan, ada orang merangi riya sederhana. Satu contoh saja, Anda bisa tahu setelah itu bahwasanya orang tidak boleh mudah mengatakan orang lain riya. Saya contohkan satu contoh, misalnya suatu ketika ada seorang ternyata bisik pada imam masjid. Dia nyumbang masjid, tolong imam masjid, bisik. Ternyata bisikannya isi andil, tolong imam masjid, tolong kasih tahu kepada jamaah setiap habis khutbah Jumat bahwasanya Pak Haji Fulan telah nyumbang 10 juta. Top. Masjid diumumkan, tolong umumkan nanti kalau saya telah nyumbang 10 juta. Yang belum pernah ngaji, tahu tak ini riya atau tidak? Nah, yang sudah tahu ngaji tidak tahu riya kan? Siapa ya? Anda sudah pernah dengar ini? Coba dulu pernah ngomong riya, gitu kompak gitu. Ini tidak bisa dikatakan riya, karena apa? Ternyata orang itu memerangi riya. Bagaimana memerangi riya? Bentuknya seperti riya, itu urusan pribadi dia. Sebab apa? Dia sebetulnya nyumbangnya 100 juta. Masuk keropak 100 juta. Cuman dia ngomong, tolong umumkan berapa? 10 juta. Coba, Anda saja kalau nyumbang 100 juta, tak taunya panitianya salah sebut 10 juta, Anda ngedumel kok. Loh, diumumkan 10 juta dong. Loh, lah. Kok jangan ke 10 juta? Jamaah. Jamaah yang datang di kamar masjid musola Anda atau Anda punya majelis yang datang itu misalnya 5.000. Salah, telah dihadiri koran media. Masya Allah, jamaahnya ustazah ini telah dihadiri jamaah banyak sekali, kurang lebihnya 500 orang. Hah, 500? 5.000? Ha, kan? Krotes kan? Jadi ada orang seolah-olah melakukan riak, ternyata dia adalah untuk memerangi riak. Mungkin ada seseorang melakukan sholat di depan orang, Allahu Akbar, sholat sunat Allahu Akbar. Bu, mohon maaf saya mau sholat duha dulu nih, Allahu Akbar. Sholat aja terang banter-banter. Wah, ini ngedumel di belakangnya orang riak-riak. Jangan mengatakan orang yang riak. Ternyata dia lagi belajar merangi riak. Bagaimana belajar merangi riak? Dia berjanji, setiap kali sholatku diketahui orang, aku balas nanti di tempat sembunyi, gak ada orang tahu, berkali-kali lipat. Misalnya, hei hawa nafsuku, hei diriku, lihat orang melihatmu sholat 8 rakaat, Allahu Akbar, duha 8 rakaat. Tapi awas, sampai rumah nanti 8 rakaat. Dihukum. Bisa saja Anda memerangi riak adalah dengan pahala yang berlipat-lipat, memerangi riak sekaligus beri contoh. Jamaah, assalamualaikum, alhamdulillah, insyaallah kita akan membangun pondok pesantren Al-Bahjah ini. Saya nyumbang nih 10 juta. Kasih contoh, dapat pahala kan? Ngasih contohnya dapat pahala, 10 jutanya dapat pahala, tapi ada seolah-olah ada riak. Agar 10 jutaku tidak hilang, diam-diam langsung kirim ke rekening Al-Bahjah 100 juta. Aman, enggak ada yang tahu. Begitu. Jadi kapan? Jadi memerangi riak diantaranya adalah jika Anda merasa perbuatan Anda adalah riak, segera tumpangi dengan amal tersembunyi. Dan amal terang-terangan jangan dijauhi. Jadi Anda berbuat baik, misalnya Anda melakukan sedekah 500 ribu, ketahuan orang, aduh ketahuan orang. Tidak apa-apa, biarin ketahuan orang. Tapi nanti, 500 ribu kau harus tetap diterima oleh Allah. Akhirnya nyumbang 500 juga tersembunyi. Jadi setiap Anda melakukan kebaikan yang zahir, kok khawatir masuk riya, lakukan pekerjaan yang batin. Ini, memberi, melakukan kebaikan yang tersembunyi. Ini adalah cara kita memerangi riya. Jangan sampai memerangi riya justru malah tidak beramal, enggak ada. Memerangi riya tidak beramal, enggak ketemu. Begitulah yang dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz tadi, al-a'malu suwarun qa'imatun. Kalau kamu pengin memerangi riya sampai kepada amal yang diterima oleh Allah, ya tegakkan dulu dong amalmu, berbuat baik dulu, baru nanti sambil benah hati. Adapun untuk sampai derajat ikhlas langsung kan perlu proses. Pertama begini begini begini begini. Kan ada orang datang ke Rasulullah mau masuk Islam hanya karena diberi hadiah oleh Rasulullah. Saya masuk Islam karena kambing dikasih Nabi kok. Hah, masuk Islamnya karena kambing. Setelah sampai di rumahnya, terkagum kok ada orang seperti Nabi Muhammad itu. Tidak pernah takut fakir, tidak pernah takut ini. Terkagum akhirnya iman yang sesungguhnya. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan, ketulusan dalam beramal. Dan jangan sampai kita amal kita dikuasai oleh riya, sehingga sirna menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasih kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Akan tetapi sebelum itu kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari media sosial. Yang pertama datang dari Didin di Bekasi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam. Buya yang semoga diberi kesehatan selalu. Amin, amin. Bagaimana tips untuk mencegah amarah dan apakah ada balasan dari Allah jika kita bisa menahan amarah? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amarah, kalau Imam Ghazali itu melihat kalau kamu marah, cara mengobati marah itu ada cara lahir dan cara batin. Cara lahirnya itu suruh nyermin, lihat kaca. Kalau kamu lagi marah, mukamu kayak apa sih? Ini lahirnya. Coba kalau lagi marah, mukanya serem, yang cantik jadi jelek. Suruh lihat. Jadi orang marah itu mukanya jelek. Masa kamu senang jelek-jelek terus? Ini cara lahir kata Imam Ghazali. Kemudian setelah itu kita enggak, sebelumnya harus tahu marah itu ada dua loh ya, marah yang dianjurkan dan marah yang tidak dianjurkan. Tidak semua marah itu jelek lah ya. Marah yang mana ini? Marah itu kalau dikawal oleh syariat dan akal, kalau marahmu itu sesuai dengan syariat dan dipandu dengan akal, maka marah itu akan menjadi satu sifat yang sangat mulia yang namanya syaja'ah. Itulah untuk berperang, untuk melawan kebatilan. Marah kalau dikawal dengan syariat, artinya marah pada tempatnya yang benar. Orang perang gak marah gimana? Mau mukul gak jadi, mau bunuh gak jadi, gak jadi perang nanti. Berjuang adalah dengan syaja'ah, dengan keberanian. Jadi syaja'ah adalah marah yang dikawal oleh syariat dan akal. Tapi kalau marah itu tidak dikawal oleh syariat dan akal, menjadi ngawur, dalam bahasa Arabnya tahawur, itu adalah akhlak yang busuk. Baik. Kemudian setelah itu, marah yang syar'i adalah marah karena membela kebenaran. Marah yang syar'i membela kebenaran. Membela kebenaran di saat syariat baginda Nabi direndahkan, Al-Quran dinodai, Nabi Muhammad dicaci, maka perlu dan wajib kita marah. Kalau kita tidak punya marah saat itu adalah kropos iman kita. Baik. Kemudian marah yang ada urusannya dengan pribadi itu juga ada yang diperkenankan, tapi tidak boleh sampai derajat kita menjadi pembenci yang tidak pernah berakhir. Contoh, ada orang mengambil harta kita, kita perlu mempertahankan harta kita atau kehormatan anak kita. Ada orang mau merusak kehormatan anak kita, menodai kehormatan keluarga kita atau mengambil harta kita. Nabi menjamin kon man mata duna malihi wa man mata duna irdi mata syahida. Kalau ada orang mati mempertahankan hartanya, marah ada orang mengambil hartanya. Ada orang mengambil hartanya, mencuri, merampok. Ada orang memperkosa anaknya lalu dia melawan sampai mati, mata syahidan, membela. Karena menjaga kehormatan, menjaga akal, ada lima, akal, nyawa, harta, kehormatan, nasab. Yang mau menodai lima ini kita perlu pertahankan. Baik. Sekarang adalah mungkin yang dibahas, yang ditanyakan adalah gimana jika ada orang masalah urusan pribadi saya dicaci dan diolok, bagaimana kalau hartaku tiba-tiba diambil? Memang saya berhak untuk menuntut. Saya berhak untuk menuntut jika saya diambil harta saya oleh saudara saya atau kakak saya atau adik atau paman saya dan seterusnya. Kalau seandainya saya mengambil, mengadukan ke mahkamah, maka itu adalah hak saya. Tapi ketahuilah, kesabaran adalah istimewa. Orang perlu namanya sabar di saat dirinya diganggu. Kalau agama Allah diganggu, tidak boleh sabar. Tapi kalau diri kita yang diganggu, maka kita perlu nahan amarah. Kita dicaci dan diolok, dibilang kita bodoh, dibilang gila, dibilang gini. Bagaimana kita menata hati kita? Artinya kalau urusannya adalah urusan pribadi kita, maka perlu di situ adalah namanya kesabaran. Dan kesabaran di sini adalah menahan amarah di saat diri kita dicaci dan diolok dan direndahkan. Sebab kalau sudah orang memuliakan seorang hamba, tidak akan rendah biarpun direndahkan oleh semua manusia. Jadi kemuliaan kita dengan Allah bukan dengan sanjungan manusia. Dan kita rendah, akan seorang akan menjadi rendah kalau sudah direndahkan oleh Allah. Baik. Di saat kita dicaci dan diolok oleh seseorang, maka alangkah indahnya kalau kita menata hati kita, lalu kita menahan amarah. Hak kita diambil oleh seseorang, memang menuntut hak adalah boleh-boleh saja dengan cara yang benar sesuai dengan syariat, tidak boleh berlebihan, tidak boleh melebih daripada batas-batas dan jatahnya, itu hak. Akan tapi kalau urusan pribadi kita yang diganggu, maka mungkin ini ditanyakan, kita bisa menahan itu, namanya sabar. Dan kesabaran ini adalah penting. Dalam Al-Quran disebutkan ya, imbalannya apa? Surga. Karena ini adalah orang bertakwa. وَشَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju surga dan pengampunan Allah serta surga yang hanya disiapkan oleh Allah untuk mereka yang bertakwa. Dan ciri orang bertakwa diantaranya adalah وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ, orang yang menahan amarah. Menahan amarah, menahan amarah adalah tanda kemuliaan. Wal qadibinal ghaidha, di saat kita cacian di Allah, bukan agama ya, ingat, urusan pribadi. Urusan pribadi kita diganggu, maka sangat mulia jika Anda mengambil sikap tabah, yaitu qadibinal ghaidha, menahan amarah. Dan ingat, amarah jika ditahan bisa saja esok hari meledak, meletus menjadi bom waktu yang menanti. Akan tapi setelah wal qadibinal ghaidha, menahan amarah, jangan sampai amarah hanya ditahan, akan tapi harus kita hancurkan amarah kita, copot, kita keluarkan. Wal'afina anin nasi, yang seharusnya saya marah, akan tapi saya rubah menjadi maaf. Jadi untuk menghilangkan marah, ganti dengan maaf. Wal'kadibinal ghaidha wal'afina anin nasi, mula-mula marah dibuang menjadi afina, aku maafkan engkau. Biarpun engkau telah melakukan kesalahan kepadaku, maka aku maafkan engkau. Ini urusan pribadi ya, bukan urusan dengan Allah, urusan kepada Allah kita tidak bisa maafkan. Duitku diambil, aku maafkan engkau. Wal'afina 'anin nasi, dan setelah orang bisa memaafkan pun ternyata belum tuntas, sebab bisa jadi yang namanya benih-benih sisa-sisa kebencian, sisa sedendam itu tersisa di hati, karena ibaratnya penyakit kalau dicabut masih ada akar-akar tersisa. Maka bersihkan sisa-sisa ini dengan wallahu yuhibbul muhsinin, sudah memaafkan, berikan kebaikan kepada orang tersebut, maka istimewa dirimu. Tapi ingat, ini adalah urusan pribadi. Nah, fahami bagaimana agar kita bisa tidak marah dalam urusan pribadi kita. Ya, kita tahu bahwasanya orang yang berbuat salah kepada kita itu siapa sih? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita rela kalau dia masuk neraka? Tentu tidak. Suruh berpikir, merenung, dialah umat Nabi Muhammad, satu. Kemudian yang kedua, jika engkau sabar akan diganti oleh Allah dengan pahala berlipat. Kemudian yang ketiga, kalau engkau terus menyimpan dendam dan amarah di dalam hatimu, hidupmu capek, ngelihat dia langsung gak enak badan. Itu yang ambil duitku, itu yang ambil hartaku, capek. Akan tapi kalau hatimu lapang, itu adikku sendiri, itu saudaraku yang teman ambil hartaku. Akan tapi kasihan hidupnya, akan aku kirim transfer lagi tambahan. Nah, merenung seperti ini akan menjadikan hati itu luluh. Bab mudah memaafkan itu penting sekali. Jadi apa artinya kita mendendam? Mendendam itu capek. Belum lagi nanti kita iming-iming, kita hibur, kita fahamkan hati kita tentang pentingnya memaafkan dan bahayanya mendendam. Amarah itu adalah akan menaburkan dendam. Orang bisa amarah, marah langsung hilang. Tapi belum tentu. Kadang orang marah tersimpan dendam. Marah itu menebarkan dendam di dalamnya, menyaburkan benih dendam. Setelah marah itu, dendam. Dan dendam adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Dendam. Dendam itu menjadikan sebab permusuhan ini bertahan lama karena dendam. Dendam adalah yang memperlarut, memperlama masa permusuhan. Kalau ada orang bermusuhan tidak ada dendam, itu sesaat. Contoh, anak kecil berantem itu besok makan bareng itu. Tapi bapak-bapak kalau sudah punya dendam, lihat, sampai mati akan saya bawa ke neraka jahanam. Naudzubillah. Dendam. Dan dendam itu membawa malapetaka. Maka tidak perlu kita mendendam. Serahkan. kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah umat Nabi Muhammad, belum lagi nanti di surga. Ketahuilah kalau Anda masih punya marah kemudian dendam, Anda akan capek di dunia kemudian capek di padang mahsyar. Kenapa? Karena kalau Anda punya hati yang lapang, ketahuilah di padang mahsyar akan menemukan keindahan. Sebab orang yang hatinya lapang mudah memaafkan hidup dengan cinta, nanti akan dipanggil oleh Allah, "Ainal mutahabu Nabi Jalali?" Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta tanpa ada dendam? "Al yauma udhilhum yauma la dhilla illa dhilli." Hari ini akan aku beri perlindungan, aku beri payung, di saat tidak ada lagi perlindungan dan payung kecuali perlindungan dari Allah. Kemudian orang tersebut dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan Nabi Muhammad, kemudian meluncur ke surga. Dan mereka itu meluncur ke surga seperti kilat, seperti ma bainal dhuhri wal asri, seperti antara dhuhur dengan asar. Siapa mereka? Yang orang hidup dengan cinta, tidak ada dendam dan kebencian. Tapi itu si pendendam, lihat, yang menuntut-nuntut akan tertinggal dalam rombongan kemuliaan. Maka hari ini sudahlah, ayo goodbye, selamat tinggal kebencian, selamat tinggal dendam. Kalaupun ada marah, marah dilihat, marah kita syar'i atau tidak. Kalau tidak syar'i, enggak perlu kita marah. Harus kita tumpangi dengan ketabahan, kesabaran, kemudian kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang kita marahi, agar tidak meninggalkan kebencian serta dendam yang membawa kepada lamanya permusuhan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kami akan membacakan pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf, saya Anggi. Saya seorang anak jalanan terlahir di keluarga broken home. Sejak kecil saya tinggal ibu, jadi saya sama ayah. Tapi tahun 2005 ayah saya meninggal dan saya mulai hidup di kerasnya jalanan. Hidup saya hancur dan saya mulai berkenalan dengan barang haram. Dan tubuh saya pun penuh tato. Saya mau tanya, apakah saya masih diterima, tobat saya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah beberapa bulan ini saya sudah meninggalkan dunia kemaksiatan dan saya mendapat hidayah meski lewat mimpi. Dan saya mulai berhijrah karena saya tahu, tidak tahu kapan umur saya terhenti dan hidup saya akan berakhir. Saya mau tanya, selama ini ibadah saya sah dan apa saat saya menjadi imam sah? Karena lingkungan saya sekarang sudah baik dan saya sering jadi imam karena desakan teman-teman. Baik, masya Allah. Para preman, dengar suara ini. Ini kisah seorang preman hidup dalam rumah yang berantakan, broken home. Ibunda hilang entah kemana, ayahanda pun juga tidak mengajari kebaikan. Akhirnya ayahandanya pun meninggal, sehingga anak tersebut adalah di bawah lingkungan yang tidak baik, menjadi anak yang bandel, preman. Para preman, dengar suara ini. Kemudian badannya bertato. Akan tetapi pada suatu ketika Allah menggiring dia kepada kemuliaan, Allah beri hidayah. Dan begitulah kalau Allah ingin mengangkat seseorang, sejelek apapun dia, terpuruk seperti apapun dia, kalau Allah ingin angkat-angkat. Buktinya ini anak diangkat oleh Allah. Dan semoga jika ada preman mendengar suara ini, Anda semoga digolongkan Allah sebagai hamba yang diangkat oleh Allah. Kemudian dia bertanya, apakah ada maaf untukku? Allah maha luas dengan pengampunannya, Allah akan memaafkan dirimu. Ada tanda-tanda Allah maafkan Anda, tobat, Anda kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni. Dan termasuk orang yang bertakwa ini bukan orang yang tidak pernah berdosa. Orang yang bertakwa yang tempatnya surga ini adalah juga adalah orang yang pernah berdosa seperti Anda yang bertanya, akan tapi kembali kepada Allah dan minta ampun. Dalam Al-Qur'an dilanjutkan tadi ayat, kebetulan lanjutan ayat tadi, wal kadhiminal ghaidha wal afinan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dilanjutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Termasuk penghuni surga adalah Anda yang bertanya tadi, yang biasa melakukan kejian. Walladzina idza fa'alu fahishatan, melakukan kekejian, aw dhalamu anfusahum, atau melakukan dosa yang menjadikan dirinya masuk neraka, zalim pada diri sendiri. Dzakarullah, memohon ampun kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, memohon ampun kepada Allah atas segala dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia tahu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Takut kapan matinya, takut belum tobat. Istimewa. Biarpun Anda itu kan preman masa lalumu, hari ini Anda adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah ragu, hai para preman. Segeralah bergegas menghadap kepada Allah sebelum ajal tiba kepadamu di saat engkau belum tobat. Akan tapi kalau engkau tobat, pintu maaf Allah sangat luas dan luas dan luas. Kemudian yang ditanyakan mungkin sepertinya adalah masalah tato yang ada dalam tubuhnya. Tatomu enggak usah dibuang, biarkan begitu saja, dan salatmu adalah sah. Loh, saya jadi imam bagaimana? Enggak apa-apa, jadi khatib pun boleh. Nanti kelihatan tangan saya bertato. Ya bagus, itu buat contoh bagi yang lainnya. Ini preman saja bisa jadi ustaz, masa nyantri di pondok lama-lama enggak bisa jadi ustaz? Peringatan buat yang lain nih. Ini preman saya bisa jadi ustaz kok. Ya apa-apa. Hukum fikihnya gimana? Tatomu sudah tertanam di dalam kulit, tidak perlu dibongkar dan tetap wudukmu sah. Wudukmu adalah sah. Biarkan tato itu. Tato biarkan, kecuali bisa diambil tato itu dengan mudah tanpa harus membuat luka. Sehingga tato nanti ada baru akan wajib dibongkar kalau lima hal. Jadi ada lima syarat. Yang pertama, tato itu tidak wajib dibongkar, tidak wajib dibuang kalau ditanam di saat masa kecil. Yang kedua adalah dia tidak mengerti. Yang wajib dibuang, jadi tidak wajib dilepas, tidak wajib di mana? Dihilangkan tato itu jika dia itu masangnya masa kecil belum balig. Dia tidak ngerti hukum, enggak ngerti halal haram masa kecil. Atau dia bodoh tidak ngerti hukumnya. Atau sudah tertanam di dalam kulit. Kalau tatonya di luar kulit perlu dihapus. Sudah tertanam di dalam kulit. Kemudian yang keempat adalah kalau harus dihilangkan, kalau baru harus dihilangkan nanti kalau cara menghilangkannya tidak harus membuat luka. Tapi kalau menghilangkannya harus membuat luka sehingga lukanya tidak sempurna wudunya, enggak wajib lagi dihilangkan. Kemudian yang kelima adalah tidak ada manfaatnya. Baru dicabut. Kalau ada manfaatnya enggak usah. Apa manfaatnya nih sen? Tato manfaatnya. Saya pernah sempat tanya kepada guru, gimana manfaatnya tato itu? Ya mungkin seorang perempuan punya tato. Mungkin seorang perempuan punya tato, enggak tahu di bagian mana yang tato. Tatonya suaminya senang banget sama itu tato. Akhirnya suaminya tuh terjaga keprocot, pokoknya jangan sampai dihilangkan loh itu. Kalau sampai kamu hilangkan nanti kamu aku cerai. Wah, jangan dicerai, jangan hilangkan, nanti dicerai. Ini. Jadi masalah tato ini paling enggak jika ditanam di masa kecil atau sudah tertanam di kulit tidak wajib dihilangkan. Ini fikihnya. Fikihnya seperti itu. Kalau sudah tatonya ketanam di dalam kulit, kan jarum ditusukkan jadi warnanya itu di dalam kulit. Jadi yang wajib dibasuh dalam wudu adalah kulit luar, bukan kulit dalam. Itu seperti hukumnya duri yang ditancapkan lalu masuk ke dalam kulit, enggak perlu lagi dibersihkan, enggak sambung dengan najis. Enggak ada najis di situ. Kecuali tato yang belum tertanam di dalam, maka jika itu menghalangi sampainya air ke kulit, maka wajib dihilangkan. Maka yang punya tato biarkan saja, jangan sampai disetrika. Preman disetrika itu bagaimana? Setrika tidak menghilangkan. Setrika adalah membuat luka jadi tertutup dengan luka, bukan menghilangkan tato. Enggak usah disetrika. Biarkan seperti itu. Yang penting seperti yang ditanyakan tadi, Anda tobat, takut kepada Allah, enggak ngerti kapan mati, tatonya setelah itu menjadi orang yang baik sampai dikedepankan oleh masyarakatnya. Istimewa Anda, luar biasa. Enggak ada masalah dengan tato Anda. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Didi di Majalengka. Bagaimana hukum rajam diterapkan di Indonesia bila ada suami atau istri selingkuh? Hukum apa? Hukum rajam. Rajam. Apakah ada metode taubat lainnya? Baik. Kita harus tahu bahwasanya hukum itu dibagi tiga. Ada hukum namanya hukum imamah, ada hukum qadha, ada hukum fard. Hukum fard ini adalah hukum yang setiap orang bisa melaksanakannya. Kalau hukum fard ini Anda tidak melakukannya, Anda dosa. Contohnya apa? Sholat, puasa, hukum pribadi. Nanti ada hukum qadha. Ini yang bisa memutuskan adalah mahkamah. Jadi persengketaan dan sebagainya harus selesaikan mahkamah. Ada nanti hukum imamah. Yang bisa memberikan hukuman ini hanya imam. Imam atau siapapun yang mewakilinya. Termasuk mengajak perang. Termasuk hukum rajam. Termasuk hukum bunuh. Termasuk hukum cambuk. Haddur ridah, haddur qatl. Hukum-hukum semacam itu yang bisa, yang boleh melakukan hanya imam atau yang mewakilinya. Kalau Anda punya kelompok lalu membuat hukum sendiri, enggak boleh. Karena itu bukan bagianmu. Dan tidak perlu seseorang karena pengen diampuni oleh Allah, niru Ghamidiyah atau Ma'iz, lalu datang, tolong Ustaz, cambuk saya, rajam saya pernah berzina. Oh, enggak dianjurkan yang demikian itu. Jadi yang bisa merajam dan mencambuk kalau ada orang berzina atau menghukum bunuh bagi orang yang membunuh, itu adalah hukumnya mahkamah, hukum imamah, imam. Karena apa? Untuk sampai kepada keputusan orang ini harus dibunuh, kalau dia pembunuh itu perlu proses panjang untuk mengetahui benarkah dia pembunuhnya dan seterusnya. Sebab bisa saja orang itu tidak membunuh, dituduh membunuh, kan macam-macam. Jadi ini harus, dan itu perangkatnya adalah macam-macam. Jadi pemerintah sangat mampu, pemerintah dalam hal ini lebih mampu daripada orang per orang untuk menemukan siapa pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Baik, jadi itu hukum imamah, termasuk rajam hukum imamah. Lah sekarang di negeri kita tidak ada hukum rajam, bagaimana? Ini tugasnya imam. Lalu tugas saya bagaimana? Tugasmu adalah mengusulkan kepada imam, Pak Presiden sana, agar hukum rajam diadakan. Selagi hukum, selagi pemerintah belum menerapkan hukum rajam, Anda pun tidak perlu menerapkan rajam di rumah. Di kampung kita tidak. Lalu bagaimana kalau orang tobat? Ada. Cara tobatnya sederhana. Ajari orang itu untuk pertama menutup aibnya. Jangan disebutkan kepada siapapun. Ngadulah kepada Allah, selesai. Enggak harus dirajam. Bahkan seandainya di negeri ini ada hukum rajam dan pemerintah mengizinkan hukum rajam ditangani oleh seorang hakim yang benar-benar soleh, seandainya pemerintah menjalankan hukum rajam cambuk bagi pezina, itu pun tidak dianjurkan bagi para pezina untuk membuat ikrar pengakuan datang ke hakim. Ini yang harus difahami. Ini hanya kebodohan sebagian orang, punya dosa masa lalu diceritakan. Tidak dianjurkan, tidak disunnahkan untuk ngaju ke mahkamah, tolong Pak Hakim cambuk saya, enggak. Bahkan hendaknya ditutupi, seperti yang pernah terjadi pada zaman baginda Nabi. Ada Ma'is datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu waqad zanaitu fatahhirni, aku datang kepadamu ya Rasulullah mengadu kalau aku kepleset, aku telah berzina, sucikan aku, minta dirajam, minta dihukum oleh Rasulullah. Nabi menjawab bagaimana, apakah langsung dirajam? Tidak. La'allaka lamasta Ma'is, mungkin kamu hanya sekedar bersentuhan tangan dengan dia. Mau dialihkan oleh Rasulullah, pertama. Yang kedua dia nambah lagi, benar ya Rasulullah aku melakukannya. Nabi menjawab, la'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya berciuman saja Ma'is. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Nabi menambah yang ketiga, la'allaka fahatta, mungkin hanya di antara dua paha tidak sampai masuk Ma'is. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Sampai empat kali baru Nabi bertanya, ini orang ini benar akalnya? Benar ya Rasulullah, baru ditegakkan hukum. Nah dari ini para ulama menghimbau, kalau ada orang punya masalah pribadi urusan zina seperti ini, ajari untuk menutup aibnya. Selagi belum dibawa ke mahkamah, sunnahnya untuk tidak disampaikan ke hakim agar dicambuk. Bahkan di saat bahkan di dalam menghukum pun, lihat ulama membedakan. Kalau ada seorang wanita atau seorang laki-laki dihukum rajam, itu beda antara ikrar dengan ditemukan dengan saksi. Kalau ditemukan dengan saksi, ada orang berzina ditemukan dengan 4 saksi. Lihat, begitu beratnya urusan di zina, hati-hati. Orang tidak boleh mengatakan gampang zina. Kadang yang dituduh suaminya, suamiku selingkuh, istriku selingkuh, ini zina. Kita menuduh orang berzina, hendaknya yang dicambuk adalah orang yang menuduh. Saya melihat sendiri, biarpun melihat sendiri, Anda selagi belum sampai 4 saksi, maka yang dihukum adalah diri Anda sendiri. Karena yang namanya zina hendaknya ditutup, karena ini adalah urusan dosa pribadi antara dia dengan Allah. Maka kalau ada orang misalnya, saya dengan Anda berdua melihat orang berzina, kemudian kita ngaju ke mahkamah, Pak Hakim ada orang berzina, mana? Dia. Kamu berapa orang? Kami berdua Hakim. Ya sudah kalau begitu siap, kau yang dicambuk bukan dia. Sebab zina hendaknya ditutup, maka ilmu yang harus dihadirkan saat ini yang hampir hilang di kalangan pembimbing sekalipun adalah ilmu menutup aib. Menutup aib. Aib, ajari siapapun yang pernah kepleset dalam zina untuk menutup aibnya. Dan jangan dikuasai kebodohan lalu berkata, tolong cambuk saya. Ada seorang ibu berkata kepada anaknya, nak tolong cambuk saya, karena saya pernah berzina. Innalillah. Ibunya mengaku berzina kepada anaknya. Berzina masa lalunya sudah. Kalau itu dosa kepada Allah, tutup aib tersebut. Jadi caranya adalah menutup aib. Kalau ingin tobat, tadi cara tobatnya bagaimana? Jangan ceritakan dosa itu kepada siapapun dari bangsa manusia. Ngadulah kepada Allah dengan derai air mata, penyesalan, berjanji tidak mengulangi lagi, maka Allah akan mengampuni. Tidak usah bercerita. Minta ampun kepada Allah setiap saat dengan derai air mata, selesai. Ini urusan zina, tidak harus urusan rajam. Jadi ingat, biarpun seandainya di negeri kita lah negeri yang ditegakkan hukum rajam, maka katailah tidak dianjurkan para pezina untuk ngaju ke mahkamah untuk dihukum. Akan tapi sebaliknya ini harus ditutup. Kenapa? Biarpun ini urusan pribadi, ternyata imbasnya setelah dihukum kemana-mana. Akan dikenal siapa yang dirajam? Si Fulana. Anaknya siapa? Anaknya Pak Haji ini. Oh begitu, dia punya anak lagi enggak? Bahkan mungkin anaknya akan berpikir, ibuku mati dirajam karena zina. Na'udzubillah. Maka aib yang satu ini hendaknya ditutup, dan belajarlah menutup. Dan kalau Anda bisa menutup satu orang saja, kabar gembira, Anda akan diampuni oleh Allah, akan ditutup dosa Anda. Tapi begitu sebaliknya, kalau Anda menyebar aibnya orang berzina, ketahuilah hukuman Allah besar. Allah akan menghinakan Anda di rumah Anda sendiri. Maka jangan biasa membicarakan tentang perselingkuhan seseorang. Tutup mulutmu, kalaupun Anda melihat kejadiannya, Anda datang menasihati tanpa harus Anda sebar kepada orang lain. Tapi musibah kadang-kadang tuduhan. Apalagi tuduhan ini berdasarkan rekayasa bisa jadi. Bahkan kadang yang dituduh pun bukan orang biasa. Seorang alim, daftar neraka paling dalam. Seorang alim dikatakan berzina hanya gara-gara melihat WA, SMS, segala macam. Ngelihat saja kalau seandainya kita melihat orang berzina. Gak boleh kita bercerita kepada siapapun. Apalagi urusan fitnah. Ini adalah permasalahan besar. Kenapa? Hilangnya ilmu. Tidak adanya ilmu menjadi sebab bencana. Bencana di dunia dan bencana di akhirat. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Cukup? Baik, selanjutnya pertanyaan dari para jamaah dengan masing-masing satu orang, satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati, semoga Allah selalu memuliakan segala urusan. Begini Buya, yang saya ingin tanyakan, ketika waktu subuh mau masuk kurang 10 menit, apakah kita masih boleh melakukan sholat tahajud, dan apa saja keutamaan atau manfaatnya bagi kita yang sering melakukan sholat tahajud? Itu pertanyaan saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya mau tanya, ini kalau umpamanya orang teleponan ya, sama HP gitu, terus kan ada yang bilang umpamanya itu nggak boleh katanya. Telepon. Kalau maksudnya ini, kalau yang bukan mahramnya gitu, terus kalau seumpamanya niatnya enggak sampai itu apa sih, sampai maksudnya hatinya suka gitu, itu termasuk, maksudnya termasuk zina apa bukan gitu. Ya ada yang bilang jangan teleponan di HP gitu, oh tapi saya kan enggak sampai hati gitu, hanya berteman gitu. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waktu tahajud, ada tahajud itu adalah sholat yang dilakukan di tengah malam, di saat kita sudah menikmati tidur malam. Bagi yang tidak pernah tidur malam, tidak disebut tahajud, akan tapi bangun malam, qiyamul lail. Sebab tahajud itu adalah dari posisi nyaman menjadi bangun, itu namanya tahajud. Sehingga sholat tahajud itu berat. Karena habis enak-enak tidur, hangatnya selimut, empuknya bantal, harus bangun menyentuh air yang dingin, hebat. Baik, waktunya tahajud sekaligus witir. Maka jangan lupa kalau tahajudan harus ada witirnya sekalian. Witir bisa menjadi tahajud, karena tahajud itu apapun sholat yang Anda lakukan di saat Anda terbangun di tengah malam, itu menjadi tahajud Anda. Artinya dari tidur menjadi sholat. Biarpun itu adalah sholat ba'diyah isya yang belum Anda lakukan, jadi tahajud buat Anda. Ataupun Anda pelit banget, hanya bisa melakukan witir, lakukan witir 2 plus 1 jadi tahajud bagi Anda. Dan yang paling terpenting adalah witirnya itu. Karena witir bagi Nabi wajib, bagi kita adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Maka kami menjawab waktunya witir dan waktu tahajud adalah selagi belum masuk waktu subuh, maka Anda boleh melakukan witir. Selagi masuk waktu subuh, sudah tidak ada lagi waktu witir dan tahajud. Baik itu. Ini adalah masalah waktu untuk kita melakukan sholat, sholat tahajud atau sholat tahajud dan sholat witir. Tahajud bukan witir, tapi witir bisa menjadi tahajud. Adapun yang kedua yang bertanya tentang telepon. Yang dilarang adalah khalwah. Berduaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Biar untuk mengajari Al-Qur'an. Berduaan di tempat yang sekiranya dia bisa melakukan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Berduaan di kamar, berduaan pokoknya berduaan di situ dia bisa melakukan pelanggaran. Kalau kita berdua saya dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka, maka ini bukan termasuk khulwah yang haram. Khulwah adalah berduaan jika seandainya dia melakukan apa saja enggak ada yang bisa menghalanginya. Di kamar, pokoknya Anda sudah ngira-ngira apa saja, tidak harus di kamar. Di kebun yang sepi. Di mana saja. Jadi khulwah itu bukan ikhtilat. Ikhtilat bercampur laki dengan perempuan dan ikhtilat tidak semuanya haram. Ada ikhtilat, ada khulwah. Kalau khulwah berkumpulnya dua orang laki perempuan yang bukan mahramnya, maka itu hukumnya haram. Yang namanya khulwah adalah jika dia berduaan sekiranya di tempat tersebut dia bisa melakukan keharaman. Kemudian yang namanya biarpun tidak melakukan keharaman, jadi khulwah berduaan laki dengan perempuan di tempat yang seandainya mau melakukan keharaman dia bisa, maka hukumnya haram biarpun tidak melakukan keharaman. Biarpun duduk tak diem tak berduaan. Ngapain berduaan di situ? Ya enggak apa-apa, duduk saja. Oh, enggak boleh, haram. Kenapa? Itu namanya khulwah. Biarpun tidak melakukan keharaman. Baik, kemudian telepon. Telepon tidak termasuk bagian khulwah. Akan tapi, lihat, beda hukumnya, tapi ada kemiripannya. Jadi kalau Anda telepon laki perempuan tidak bisa dikatakan khulwah. Karena Anda di mana, dia di mana, berbeda. Tapi jika perbincangan Anda sudah mengarah ke hal yang itu menjadi haram karena itu, maka masuk ke haraman khulwah tadi. Bedanya kalau telepon tidak ada masalah ya tidak haram. Tapi kalau khulwah berduaan, biarpun ngomongnya baik-baik, ngajar Quran, Bismillahirrahmanirrahim, haram. Tapi kalau telepon, ibu yang solehah, kalau telepon biasa, harga beras berapa sih? Ya boleh saja. Tapi kalau sudah mengarah, maka hukumnya jadi haram karena omongannya. Dan ingat, setan dahsyat. Orang berani ngomong yang tidak baik di telepon, yang tidak berani dia katakan waktu bertemu, hati-hati. Kalau telepon bisa bebas dia ngomong karena tidak berhadapan dengan wajahnya. Bahkan bangkitnya syahwat bisa lebih dahsyat daripada di saat bertemu, karena bertemu mungkin dikuasai rasa malu. Tapi kalau sudah dengan telepon ada desah-desah dan sebagainya, hati-hati dengan telepon kalau lawan jenis. Jangan mengentengkan, setan ada banyak di telepon-teleponmu itu. Waspada. Maka kita tidak berani mengatakan langsung, oh enggak apa-apa itu bukan khulwah. Oh kalau memang bukan khulwah. Tapi kalau sudah dalam perbincangannya mengarah kepada yang itu, urusan-urusan sangat mengarah kepada bahaya syahwat. Dan jujur pengakuan daripada seseorang, saya merasakan ini sebagian orang yang diuji oleh Allah. Iya, saya kalau telepon dengan suami saya tidak seperti ini, tapi kalau saya telepon dengan dia kok, nah ini setannya sudah masuk. Ya, jangan main-main urusan telepon juga. Makanya memang yang namanya jawaban kadang-kadang harus kemana-mana. Saya jawab pun bukan, tapi aku bebas nanti telepon ngomong. Bil abi umi aba umi. Hati-hati ya, telepon pada dasarnya tidak ada masalah, akan tapi kalau di dalam telepon itu ada makna ke arah yang diharamkan, maka itu menjadi haram. Tapi tetap tidak disebut sebagai khulwah. Tapi menjadi khulwah maknawi. Khulwah maknawi apa? Kelihatannya di telepon, tapi maknanya khulwah. Diam dia telepon di pojok kamar sana, di pojok sana, ngomong ke mana-mana. Badannya tidak khulwah, tapi obrolannya adalah khutbah, maka haram karena obrolannya tadi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ada saya tambah satu lagi masalah ikhtilat biar sempurna. Kalau ikhtilat bercampur laki perempuan itu tidak diharamkan kecuali tidak diharamkan kalau memenuhi lima syarat ini. Lima syarat, kalau berkumpulnya laki perempuan begini, laki perempuan ikhtilat bercampur tidak haram kalau memenuhi lima syarat. Syarat yang pertama adalah semuanya sama-sama menutup aurat. Yang kedua adalah kalangan orang-orang yang menjaga pandangan semuanya, orang terhormat. Coba biarpun yang satu pakai cadar, yang satu pakai jubah imamah, tapi kalau laki-laki yang matanya jelalatan, di balik cadarmu ada apanya itu? Ini iblis. Enggak boleh matanya jelalatan. Meraba. Mayat matanya itu melanglang di balik bajunya perempuan yang pakai cadar. Sama busuk dia. Tapi ingat, yang kedua adalah bersama orang-orang yang matanya sama-sama dijaga. Yang ketiga adalah omongannya yang benar. Yang satu pakai jubah, yang satu pakai cadar, ngomong porno, apa yang terjadi? Haram juga. Kemudian yang keempat, tempatnya adalah tempat terhormat. Coba bayangkan, pakai jubah, pakai cadar, pergi ke tempat goyang pinggul misalnya. Apa yang terjadi saat itu? Yang kelima adalah tidak boleh dempet-dempetan. Karena dempetan ini adalah menjadi sebab bangkitnya syahwat dan seterusnya. Maka dari itu, jangan disamakan dengan kasus di Mekah Tawaf, itu kasus yang sangat berbeda. Di sana dia jaga oleh Allah, termasuk di antaranya, kalau Anda ingin ziarah apa, ziarah kubur dan sebagainya, ziarah wali. Kalau ternyata di situ terjadi keramaian berdempet-dempet lagi dengan perempuan, Anda lebih baik menghindar demi menghindari dosa tersebut. Jangan memaksakan sampai Masya Allah, pengajian juga dempet-dempetan haram laki perempuan. Semoga Allah menjaga kita semua. Allah alam bisawab. Cukup? Bukan zina ya tadi? Bukan zina. Pengumuman. Jangan lupa untuk bisa bergabung aktif menjadi penyelenggara dakwah Al-Bahjah. Banyak program yang bisa Anda lakukan di pesantren Al-Bahjah. Mulai dari yang besar-besar pembangunan pondok pesantren. Mungkin ada hamba terkasih ahli surga yang hadir di tempat ini atau mendengar suara ini, bergegaslah mendaftarkan diri untuk bisa masuk dalam rombongan kemuliaan pejuangnya Nabi Muhammad SAW. Pembangunan pondok pesantren saat ini memang betul-betul yang namanya pesantren, santri membeludak, kasihan mereka. Semoga Allah mengirim ahli surga bisa membangun pondok, dan semoga ahli surga ini adalah bukan selain dari kita. Kemudian, dan juga jangan lupa untuk bisa membantu kaum muslimin yang ada di Rohingya atau yang lainnya. Ada infak khusus yang dibuat oleh tim dakwah Al-Bahjah juga ada, di At-Taqwa juga ada, di mana-mana Anda boleh. Kalau di Al-Bahjah ada juga, kita bukan santunan untuk Rohingya saja, termasuk nanti juga ada Palestina, Suriah dan sebagainya. Baik, kemudian jangan lupa Majelis Muslimah Kuningan Sabtu yang akan datang, khusus akhwat remaja mutri Kamis yang akan datang 8 Muharram di Islamic Center. Kemudian juga jangan lupa Maulid Akbar dipersiapkan saat ini. Sanak kerabat saudara Handa Tolan yang jauh dari rumah kita, hendaknya kita beritahu mulai hari ini kapan maulid besar di Al-Bahjah nanti. Setahun sekali, satu hati di Al-Bahjah hari Ahad tanggal 7 Rabiul Awal, tanggal 26 November 2017, mulai jam 7 pagi sampai selesai. Dan juga jangan lupa disambung nanti dengan malam cinta Rasul Ahad malam Senin 12 Rabiul Akhir di alun-alun kota Cirebon. Di tanggal 12 Rabiul Akhir atau tanggal 31 Desember itu malam cinta Rasul. Mohon untuk bisa bergabung semuanya, apakah menghadiri acaranya atau ikut memikirkan bagaimana memarakkan acara tersebut agar kita semakin dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga diumumkan bagi siapapun yang punya hafalan Al-Quran dan punya waktu bisa bergabung dengan pesantren, karena pesantren saat ini kekurangan guru tahfidz. Karena bersama banyaknya santri perlu juga nambah guru-guru demi melayani santri dengan maksimal. Yang punya hafalan Al-Quran bisa mendaftarkan untuk bisa bergabung dengan pesantren Al-Bahjah. Dan bagi siapapun yang punya saudara di beberapa kota termasuk di Cirebon, bisa mengenalkan 92,9 FM di Majalengka, Ciamis, Garut dan seterusnya sekitar sana 92,4 FM, Kuningan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang sampai Banyumbumi Ayu bisa mengenalkan radioku yang ada di Kuningan 104,8. Kemudian di Batam, Singapura, Johor, radioku yang ada di Batam 104,7 FM. Di Pulau Karimun, Pulau Karimun Sumatera, Pulau Karimun dekat Batam sana, ada Pulau Karimun nanti di wilayah-wilayah tetangga Malaysia, Pontian dan yang lainnya di 89,2 FM. Kemudian di Kuburaya Pontianak, Pontianak dan sekitarnya, bisa kota Pontianak, kota dan sekitarnya di 88,0 FM. Radio Bogor, Jabotabek bisa mengikuti 1089 AM. Aceh 93,6 FM, Aceh, Banda Aceh. Kemudian di Purbalingga 107,5 FM. Dan bagi siapapun yang punya kerabat saudara yang berdekatan dengan radio tersebut, hendaknya memberikan informasi demi kesinambungan atau kepok tular dakwah agar semakin luas manfaatnya radio tersebut. Adapun streamingnya di Al-Bahjah TV, radioku bisa dilihat di internet. Semoga Allah mengampuni kita semuanya dan menjadikan usaha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga iman kami, jaga hati kami ya Allah. Ya Allah mudahkan kami untuk beramal baik ya Allah, dan berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berikan kepada kami semua keikhlasan, dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang kami lakukan dan mereka lakukan tidak bisa dilihat nanti di akhirat ya Allah. Kami ingin kebaikan kami ini akan bisa kami lihat kelak di surga ya Allah, menjadi amal yang kau terima ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami, engkau yang memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari riya ya Allah. Ganti dengan ketulusan ya Allah, ganti dengan kecintaan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni segala dosa kami, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah, di kiri kanan kami ada hamba-Mu yang saat ini jauh dari-Mu ya Allah, jauh dari-Mu ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk ya Allah, dan jadikan mereka orang-orang yang ridha ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang hina dan kehinakan, zina yang busuk ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka pengampunan dan tutup aib mereka ya Allah. Tutup aib mereka, Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Tutup aib mereka dan berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Bencikan kepada zina, buka pintu halal, dan kami mohon cukupkan kami untungan yang halal dari-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing berzina, jauhkan kami dari menggunjing berzina, jauhkan kami dari menggunjing siapapun dari hamba-Mu ya Allah. Kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu, jauh dari fitnah ya Allah, jauh dari segala fitnah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni orang tua kami ya Allah, dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, dan anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta-Mu. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Para santri yang belajar bersama kami, berikan kepada mereka segala kebaikan dan kemudahan dalam menuntut ilmu ya Allah. Dan orang tua mereka, berikan segala kebaikan ya Allah, kemudahan dalam segala urusan mereka. Dan kami mohon jadikan Allah ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon beri pertolongan, kekuatan kaum muslimin yang dari rahimnya ya Allah, yang ada di Palestina, yang ada di Suria, yang ada di Yaman. Dan ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah, umat kaum muslimin yang tertindas, berikan pertolongan kekuatan kepada mereka, angkat derajat mereka semua ya Allah. Dan berikan kepada mereka kemenangan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon kirim kepada kami, datangkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu ya Allah, yang bisa membangun pesantren, mendakwah, mengembangkan dakwah ya Allah. Kirimkan ahli surga, Engkau Maha Tahu siapa dia dan di mana dia saat ini ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah.